Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahiman wa rahimakumullah, ayuhat talabah wa talibat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita akan lanjutkan insyaallah taala pelajaran ilmu fara'id pada kesempatan hari ini untuk membahas sebuah tema yang ini merupakan pelengkap dari pembahasan ashabul furud. Dari pembahasan ashabul furud, ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dengan bagian-bagian yang telah ditentukan. Pembahasan kita kali ini adalah ya pembahasan terkait dengan auladul atau waladul anak-anaknya ibu atau saudara-saudarinya mayit yang seibu, saudara-saudari seibu dari siapa? Mayit, dari muwarris. Taib, saudara atau saudari seibu ya, sudah kita ketahui mereka termasuk dari ashabul furud yang telah ditetapkan bagiannya, kalau tidak seperenam ya sepertiga, sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Naam. Hanya saja ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ketika seorang memperhatikan warisan mereka ya, saudara-saudari seibu, kita mendapatkan bahwasanya warisan saudara-saudari seibu itu memiliki khususiyah, mumayyizat, keistimewaan, atau kita katakan perbedaan ya, dengan ashabul furud yang lain. Nah, perbedaan ini perlu kita perhatikan ya, agar kita tidak terjatuh kepada ya, kesalahan. Nah, kalau ada yang unik-unik atau yang apa namanya, khusus, ini perlu kita apa namanya, kita perhatikan. Nah, sehingga kita tidak terjatuh kepada apa? Khata, ya, kesalahan. Disebutkan di sini khatil kiram ada ya 6 buah khususiyah. Ada 6 buah perbedaan atau perkara yang perlu kita perhatikan terkait dengan auladul anak-anaknya apa? Ibu. Nah, karena ternyata berbeda dengan yang lain. Ya. Tapi kita sering mendapatkan ada kesalahan dalam bab ini. Ya. Nah, seperti misalnya ada persangkaan kalau saudari si ibu, ya, dia punya muasib, yaitu saudara apa? Si ibu. Disangka saudara si ibu adalah muasib bagi saudari apa? Si ibu. Padahal bukan muasib. Ya, karena beda dengan berbeda dengan saudara sekandung dan saudari apa? Sekandung. Berbeda pula dengan saudara seayah dan saudari apa? Seayah. Nah, orang kan pinginnya ya praktis-praktis, mungkin sama. Padahal apa? Beda. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Tentu yang membedakan adalah syariat, ikhwan. Yang membedakan adalah apa? Syariat. Antum baca ayat tentang kalalah di ayat yang ke-12 dari surat An-Nisa dan 176 dari surat apa? An-Nisa. Berbeda. Nah, berbeda sekali. Ya. Nah, dari sisi banyak hal. Baik, yang pertama, ikhwan. Warisan saudara seibu dengan warisan saudari seibu, ya, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama, ya, baik, itu sama. Ya. Warisan saudara seibu sama, ini namanya. Sama dengan warisan saudari apa? Seibu. Ya. Nah, kalau saudara seibu sendiri dapat berapa? 1/6. Saudari seibu sendiri juga dapat apa? 1/4. 1/6 ya. Bareng-bareng ya 1/3. Tapi kalau antum lihat saudara saudari seayah, nah, kalau saudara seayah mewarisi sendiri, ya dia sendiri, maka dia dapat semua apa? Harta. Saudari seibu dapat 1/2. Afan. Saudari siapa tadi? Ayah. Nah, kalau saudara seayah dia asobah. Kalau saudari seayah dapat apa? 1/2. Kan beda. Ya. Saudara sekandung asobah, saudari-saudari sekandung berapa? 1/2. Tapi tidak dengan apa? Saudari dan saudara seibu. Saudari seibu sendiri 1/6, saudara seibu sendiri juga apa? 1/6. Nah. Taib. Dan ketika bersama-sama juga kita tidak membedakan laki perempuan. Dua saudari seibu kumpul 1/3. Dua saudara seibu kumpul juga apa? 1/3. Campur, ya. Satu saudara seibu dan satu saudara apa? Satu saudari seibu dan satu saudara seibu, nah saudara-saudari ya laki perempuan juga berapa? 1/3. Nah, tentu beda ketika kita perhatikan saudara-saudari sekandung dan saudara-saudari apa? Seayah. Mafhum, ikhwan? Ada al-awwal. Ini yang pertama. Yang kedua. Satu orang dari mereka, satu orang dari mereka, yakni saudari atau saudara apa? Seibu. Itu mewarisi 1/6 dari harta mayit. Dan jika bersama-sama, baik laki-laki semuanya atau perempuan semuanya atau campur laki perempuan, mereka berserikat mewarisi 1/3, ya, dengan berbagi sama rata. Jadi semua keadaan semuanya apa? Sama. Ya. Saudari seibu sendiri ya 1/6, saudara seibu sendiri juga apa? 1/6. Kalau bareng-bareng ya 1/6 dibagi rata. Berarti bagaimanapun keadaannya laki perempuan dapatnya apa? Sama. Ya, 100.000, 100.000, 200.000, 200.000. Ya, 1 juta, 1 juta. Sama. Sehingga tidak berlaku kaidah ya, lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya. Laki-laki 2 bagian apa? Perempuan. Kalau suami istri laki-laki 2 kali apa? Perempuan, kan demikian ya. Suami kalau tidak ada anak, istrinya tidak ada anak, dapat berapa? 1/2. Istri kalau suaminya tidak ada anak berapa? 1/4. 1/4 kan setengahnya 1/2, kan demikian. Suami kalau mayitah punya anak berarti dapat berapa? 1/4. Istri kalau suami punya anak dapat 1/8. 1/8 itu setengahnya 1/4. Ya. Baik. Dalam masalah Umar Yatain antum lihat ya. Ayah 2 kali apa? Ibu. Ayah 2 kali apa? Ibu. Nah. Dan kalau seorang mati hanya ada ayah dan ibu. Ya. Seorang mati meninggalkan seorang ayah dan seorang ibu. Bagaimana? Ibu dapat berapa? Abu Salma? Berapa? Ya, kemarin kita sudah belajar ya kan. Ya, itu ilmu sudah mengendap. Berarti semakin kokoh. Ibu, seorang mati meninggalkan ibu dan ayah. Maka ibu karena tidak ada anak mayit dan tidak ada jamun mal ikhwah, ibu mendapatkan sepertiga. Kan demikian. Ayah, sisanya. Ya kan? Kalau harta itu 3 juta, ibu sepertiganya itu 1, ayah sisanya berapa? 2. Ketemu 2 banding apa? 1. Lidzakari mislu hadzil unsayai. Ya. Anak jelas ya. Anak laki-laki dan anak apa? Perempuan. Lidzakari mislu hadzil unsayai. Tetapi untuk saudara-saudari seibu, ini kaidah tidak berlaku. Nah, ya ini bukan kaidah tidak berlaku maksud saya, ya memang seperti itu namanya. Ya. Allah bedakan. Allah membedakan. Allah Subhanahu wa taala memilih siapa yang Allah kehendaki, ya. Mengangkat siapa yang Allah kehendaki, merendahkan siapa yang Allah kehendaki dan seterusnya. Kama yasha. Baik. Begitu ya, ikhwan. Hadhihi tsaniyah. Nah, ini yang kedua. Ya, jadi saudara-saudari seibu kapanpun dan bagaimanapun kondisinya mereka selalu dapatnya sama. Ya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan apa perempuan. Ya. Kalau bersama-sama ya nanti sepertiga dibagi apa rata. Kalau sendiri-sendiri masing-masing dapat 1/6. Ya. Baik, yang ketiga perbedaan yang ketiga. Bismillah. Saudara seibu tidak menjadi muasib bagi saudari seibu. Nah, sebagaimana ya hal ini apa namanya kita ketahui ya, bahwasanya kalau saudara sekandung adalah muasib bagi saudari apa sekandung. Kita sudah tahu itu namanya. Saudara seayah menjadi muasib bagi saudari apa seayah. Tetapi ya. Kalau anak-anaknya ibu, ya saudari atau afwan, saudara seayah, afwan, saudara seibu tidak menjadi muasib bagi saudari apa seibu. Ya. Yang laki-laki tidak menjadi muasib bagi yang apa perempuan. Antum faham tak? Baik. Ya, awalnya mulai panas ya, kawan. Baik. Tidak usah dinyalakan, bukan itu maksud saya. Angkat kipas angin biasa saja. Baik. Sudah ya, paham yang ketiga ini. Yang keempat. Yang keempat. Ya. Saudara seibu, ya, itu tetap bisa mewarisi walaupun bersama dengan orang yang menjadi penghubung antara dia dengan mayit. Ya. Baik. Afan Ikhwan, sahabat saya Ikhwan, lelaki dari mereka yakni saudara si ibu tetap bisa mewarisi walaupun yang menghubungkan dia adalah perempuan. Alafu ini beda masalah. Ya. Baik. Jadi saudara si ibu itu tetap bisa mewarisi walaupun yang menghubungkan dia dengan mayit nasabnya itu adalah dari sisi apa? Perempuan. Padahal yang lain tidak. Ya. Nah, makanya ayahnya ibu itu bukan termasuk apa? Ahli waris. Ayahnya ayah itu kakek. Itu ahli waris, tapi ayahnya ibu bukan ahli waris. Kenapa dia bukan ahli waris? Karena yang menghubungkan dia dengan mayit adalah seorang apa? Wanita. Nah, cucu perempuan. Apakah semua cucu perempuan adalah ahli waris? Jawabannya tidak. Hanya cucu perempuan dari anak laki-laki. Tapi kalau cucu perempuan dari anak perempuan, dia bukan ahli waris. Kenapa? Yang menghubungkan dengan mayit adalah perempuan. Nah, penghubungnya itu adalah bint. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Tetapi di sini ikhwan, ya. Kalau kita lihat kalau saudara sekandung yang menghubungkan dia dengan mayit apa? Ayah dan ibu. Kalau saudara seayah yang menghubungkan adalah ayah. Nah ini masih dapat. Ya kan? Ya. Loh, tapi ini kok dapat? Ya. Saudara si ibu, ya, saudara yang laki-laki ini. Kalau yang perempuan lain permasalahannya. Nah, yang laki-laki ini namanya. Yang laki-laki, ya, yang menghubungkan dengan mayit adalah apa? Ibu. Tetap dapat juga. Kenapa dapat? Nah, kenapa dapat, ya, Pak? Karena Allah memberi. Allah membedakan ini, Pak. Allah bedakan. Jadi walaupun yang menghubungkan dengan mayit adalah perempuan, tetap saudari, saudara si ibu, ya, mendapatkan apa? Warisan. Termasuk dari ahli waris. Yang kelima, ini lebih khusus lagi. Secara keumuman, ya, secara keumuman biasanya ahli waris itu tidak akan mendapatkan jatah warisan ketika orang yang menghubungkan dia dengan mayit itu ada. Kakek itu tidak dapat kalau dalam kasus itu ada apa? Ayah. Jadi ayah itu menghalangi siapa? Kakek. Karena yang menghubungkan kakek dengan mayit adalah apa? Ayah. Ada ayah yang tidak dapat. Nenek, baik itu nenek dari pihak ibu atau nenek dari pihak apa? Ayah. Kalau ada ibu, tidak dapat. Ya. Karena penghubungnya apa? Ada. Ya. Anak laki-laki kalau ada menghalangi cucu apa? Laki-laki dan juga cucu apa? Perempuan. Kenapa tidak dapat? Yang menjadi penghubung ada di situ. Taib. Ya. Tetapi kalau ada saudara atau saudari si ibu dan ada penghubungnya, siapa penghubungnya? Ibu. Ya, tetap dapat. Ya. Kan demikian ya? Ya. Nah. Coba kita buktikan dapat atau tidak, ya. Antum. Ada orang mati meninggalkan apa? Ya, seorang ibu. Ya. Kemudian ada saudara si ibu dan saudara seayah. Coba antum. Kita buktikan dapat atau tidak. Belum dibagi kok udah dapat. Iya. Ada ibu, berapa ibu? Sepertiga. Kenapa sepertiga? Ayo ada jamun ikhwah ya antum ya. Ada seperenam karena walaupun ini satu saudara si ibu tapi saudari si ibu ada saudara apa seayah tadi saudari si ibu dapat berapa seperenam karena dia apa sendiri berarti kan tidak terhalangi ya walaupun ada ibu saudara seayah sisanya ya sisanya nah kalau harta 6 juta ibu dapat seperenamnya itu 1 juta saudari seibu dapat 1 juta seperenam juga sisanya 4 juta untuk saudara apa seayah. Nah, paham ya kawan ya? Ini contoh maksudnya. Ya. Taib. Kalau bukti ya dalil ya ayat. Ya. Ayat. Jadi seperti itu ya kawan. Kalau secara keumuman ahli waris itu biasanya itu tidak dapat kalau ada orang yang menghubungkan dia dengan apa mayit ada di situ. Ya. Tapi kalau ini tidak dapat. Kalau ini dapat. Nah. Sekarang yang keenam ini kekhususan juga, nah, ya, makanya kekhususan-kekhususan ini perlu di apa namanya perhatikan. Ya. Secara keumuman, ya, sering kalinya ya, ahli waris yang tingkatan nasabnya lebih tinggi, ya, lebih tinggi, maksudnya lebih dekat hubungannya dengan apa? Mayit, ya, itu akan menghalangi ahli waris ya, yang di bawahnya. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang ayah dengan kakek, ya. Ayah akan menghalangi apa? Kakek kan demikian ya. Ya. Baik. Dan yang namanya menghalangi itu bisa menghalangi secara keseluruhan atau menghalangi secara apa? Parsial, ya, sebagian. Ya. Baik. Tetapi kalau saudari dan saudara seibu ini sebaliknya. Justru yang jauh, yang dihubungkan itu bisa apa? Menghalangi apa? Yang menghubungkan. Bisa menghalangi yang apa? Yang menghubungkan. Ini hajibnya hajib nuqsan di sini. Kita baca, ikhwan. Secara keumuman, biasanya ahli waris yang tingkatan nasabnya lebih tinggi, itu dapat memahjubkan, dapat menghalangi ahli waris di bawahnya yang masih satu jenis. Nah, baik hajib hirman ataupun hajib nuqsan. Taib, sebagaimana dalam pembahasan penghalang waris ini belum kita bahas, ikhwan. Tapi maksudnya dalam surut yang sudah kita pelajari. Baik. Akan tetapi berbeda halnya dengan saudara-saudara si ibu. Ya, saudara-saudara si ibu, jika mereka berjumlah dua orang atau lebih, justru akan memahjubkan sang ibu. Ya, menghalangi sang ibu yang tingkatan nasabnya di atas mereka. Ya, karena ada jam'un minal ikhwah tadi. Dengan hajib apa? Nuqsan. Hajibnya ini parsial. Tidak menghalangi secara apa? Keseluruhan. Tapi yang harusnya ibu dapat sepertiga menjadi apa? Seperenam. Jadi seperenam. Nah. Ini perlu diperhatikan. Agar kita tidak terjatuh kepada akhtok. Kesalahan-kesalahan dalam kita memberikan apa namanya? Keputusan dalam kasus-kasus waris yang ada di hadapan kita. Baik, Abu Mujahid, faham tidak antum? Ini sedikit rumit. Faham? Faham, masya Allah, alhamdulillah. Antum, Mas Turki, faham? Abu Salma, faham? Nah, ya. Berarti yang penting faham, ikhwan. Antum bisa ulang-ulang lagi. Kalau sudah paham tapi belum hafal atau masih enggak masalah, antum bisa baca lagi, bisa dengar lagi, ya. Sehingga dengan itu kita akan apa namanya semakin memahami tentang khususiyah, ya, kekhususan yang ada pada auladul um, ya, pada auladul um, ya, anak-anaknya ibu. Nah, baik. Sekarang kita masuk pada contoh, ya, soal yang terakhir yang belum sempat kita kerjakan. Ya. Baik. Ada seorang meninggal dunia, ya, meninggalkan ahli waris, ya, atau dengan ahli waris seorang ibu, al-um, kemudian seorang anak perempuan, bintun, dan seorang cucu perempuan. Seorang cucu perempuan. Nah, seorang mati meninggalkan ibu atau al-um, kemudian anak perempuan atau bintun, dan cucu perempuan atau bintu ibn. Cucu perempuan, ya, tentunya dari anak apa? Laki-laki. Ayo. Baik. Yang pertama, ibu. Diberikan untuk dia berapa? Seperenam. Kenapa? Karena ada fara', ada keturunan. Ya. Kemudian anak perempuan mendapatkan berapa? Setengah. Karena dia sendiri. Dan tidak ada mu'asib. Mu'asib. Itu anak laki-laki. Ya. Anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu bisa saudara kandungnya. Bisa jadi bukan saudara apa? Kandungnya. Iya kan? Ini bisa pusing ini yang di rumah ini. Ya, gampangannya seorang laki-laki punya istri lebih dari satu, itu saja namanya. Ya kan. Dari istri yang pertama anak perempuan, ya kan. Istri yang kedua anak perempuan, istri yang ketiga anak perempuan. Ini semuanya bintun, bintun, bintun. Ya kan. Statusnya sama dengan apa? Mayit ini, kalau yang meninggal yang laki-laki ini, bapaknya. Ah, istri yang keempat lahirlah laki-laki. Ibnun. Ya. Ya kan? Ibnun. Nah, ibnun ini menjadi mu'asib bagi apa? Semua anak-anak perempuan mayit. Ya, dan itu bukan saudara kandungnya, tapi saudara apa? Saaya, saudara saaya, saudara saaya. Ya. Faham, ikhwan, ya? Nah. Jadi anak perempuan, ya, mayit, mu'asibnya adalah apa? Anak laki-laki. Bisa saudara kandungnya, ya. Atau apa? saudara siapa? Atau saudara? Ya. Oh, saudara seibu mungkin tak? Antum pikir-pikir ya nanti ya. Mungkinkah? Nah, nanti bingung nanti. Yang jelas ya, ibu mendapatkan berapa? Ya, 1/6 karena ada anak ya. Anak perempuan mendapatkan setengah karena dia sendiri dan tidak ada muasib. Tinggal sekarang cucu perempuan. Berapa cucu perempuan? 6. Baik, kenapa 1/6? Sisa dari 2/3 dari jatah perempuan. Ya, mungkin bahasa lebih pas adalah 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Ya, kita bahasanya ahli para ulama itu 1/3 takmilatus tsulutsi. Ya. Jadi ya, gara-garanya kemarin keterangannya seperti itu ya. Ya. Yang jelas 1/6 ini untuk menyempurnakan. Ya. Ya. Menyempurnakan bagian 2/3 yang Allah sediakan untuk siapa? Anak-anak perempuan. Kalau bahasanya sisa nanti dikira asobah. Ya. Syahid ini pembagian untuk mereka. Ibu, anak perempuan dan cucu perempuan. Baik. Sekarang kita masuk pada ya soal berikutnya. Seorang mati meninggalkan nenek. Nenek, entah nenek dari apa namanya pihak ayah atau dari pihak ibu. Kemudian saudari seibu dan saudari seayah. Baik, nenek berapa ini? 1/6. Tidak ada pilihan yang lain bagi nenek kecuali apa? 1/6. Baik. Nah. Saudari seibu. 1/6. Kenapa 1/6? Bersendiri. Baik. Saudari saya? Setengah. Kenapa? Karena sendiri. Syarat-syarat yang lain. Ya kan? Iya. Jadi nenek mendapatkan 1/6, saudari si ibu juga 1/6, saudari si ayah mendapatkan apa? Setengah. Ya. Baik, alhamdulillah dengan demikian ikhwan kita telah menyelesaikan ya pembahasan ya Ashabul Furud ya pada buku ini yaitu bab yang ke-7 ya. Naam. Dan ada di hadapan kita bab-bab yang lain ya. Bab yang ke-8 adalah mengenal asobah ya. Yang sebagainya beberapa kali kita isyaratkan tentunya. Kemudian ada bab hajib ya. Ada bab hajib ya. Bab inti tinggal 2 saja. Bab inti tinggal 2. Adapun mulai bab 10 itu sebenarnya sudah bab yang menggabungkan bab-bab sebelumnya. Bab yang ke-11 adalah hisab, perhitungan apa namanya waris, perhitungannya. Ya. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, semoga dimudahkan untuk kita membaca bab-bab berikutnya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.